sejak dirimu hadir sirna galau di hati. Indah bagai pelangi warnai hari-hari. Cinta yang ku jalani bersamamu bohati. Kaulah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan padaku. Sampai mati Han mengubah sumpah dan janji setiaku padamu. Selamanya bersamamu, satu cinta kau dan aku. Sajan sabi membek lejiu, bagaikan heli dengan suwe jalungan kayu. Tiada jemu ku pandangi wajahmu sayang. Malam terbawa dalam mimpi siang terkenang. Kaulah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan padaku. Sampai mati Han mengubah sumpah dan janji setiaku padamu. Selamanya bersamamu, satu cinta kau dan aku. Sajan sabi membek leji oh, bagaikan heli dengan suwe jalungan kayu. Tiada jemu ku pandangi wajahmu sayang. Malam terbawa dalam mimpi siang terkenang. Kaulah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan padaku. Sampai mati Han mengubah sumpah dan janji setiaku padamu. Selamanya bersamamu, satu cinta kau dan aku. Kini bahagia sabi, hidupku tak semulih. Sejak dirimu hadir sirna galau di hati. Indah bagai pelangi warnai hari-hari. Cinta yang ku jalani bersamamu bohong hati. Kaulah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan padaku. Sampai mati Han mengubah sumpah dan janji setiaku padamu. Selamanya bersamamu, satu cinta kau dan aku. Kamu memang kece, masih mudah laku. Aku sayang kamu karena perasaan. Dia sayang kamu karena penghasilan. Kamu memang kece, masih muda laku. Apalah aku kere, tak beri sisaku. Dia anak toke, kayaknya toke sabu. Abis nikahan jadi janda dirimu. Kepala ku pusing, badan kejang-kejang. Bukan karena takut engkau tinggalkan. Tak tahan malu ku dinyinyir teman. Idaman hati kau dipucin orang. Aku suka kamu, kamu suka dia. Dia menjadikan kamu pacar baru yang ketiga. Aku sayang kamu. Adik tepu abang kakaya, so beritahu pada hai kusom. Oh yang kuja engkau buntuti, aku pegahba engkau perati. Adik jino kagego, dongkra-dongkra cinta yang mogo. Kalau pernah lun sayang-sayang, silap mata tak imo togo. Tapi tak kirim salam, waalaikumsalam. Jino talak kegisa enak aja hana doyan. Kalau hujran tak berselingkuh, lah tak lun yang hana sapuna. Lorumah Doruko, dolahan bangun resor, eda hotel, iklan proyek, gali kolam khusus bebek. Ada lihat saja, abang sudah kaya di mana-mana banyak saudara. Sanyan abang hana kerja, kau pandang aku sebelah mata. Sambar-sambar bikin-bikin pejat, tak elanya deh. Jino kaya puya muhut menung beli, dana-dana kau final lagi bila pagusi. Pulang cinta mutakaran, ada kira tinggal hitung ditimang saja. Adik Jino kagego, dongkra-dongkraan cinta yang mogo. Kalau pernah lun sayang-sayang, silap mata tak imo togo. Tapi tak kirim salam, waalaikumsalam. Jino talak kegisa enak aja hana doyan. Kalau hujran tak berselingkuh, lah tak lun yang hana sapuna. Lorumo, loruko, dolahan bangun resor, eda hotel, iklan proyek, gali kolam khusus bebek. Ada lihat saja, abang sudah kaya di mana-mana banyak saudara. Sanyan abang hana kerja, kau pandang aku sebelah mata. Sampah-sampah bikin-bikin pejar, tak elahnya deh. Jino kaya puya menghut menung beli, dana-dana kau final lege bile pagusi. Pulang cinta mutakaran ada kira tinggal hitung ditimang saja. Adik Jino kagego dongkra-dongkra cinta yang mogo. Kali pernah lun sayang-sayang silap mata tak mau togok. Sabi tak kirim salam waalaikum salam. Jino talak kegi saena aja hana doyan. Kali hujran tak berselingkuh lah tak lun yang hana sapuna. Hanam da do oh hopi na jawe ka thai pu awo tu ho ku ja le yo ho ku hlon me luka hate ke abang de tabri ho yang lon se sampai terbayang teiris lam hati. Tak sengaja tak pemalek di ke ayah umi. Tak kengasin tan harta hana pua abang beri. Jujur saja yo memang nak urang kaya ketimpanan terlebih di hati. Terlebih di hati. katanya najib nak saja. Wate abe hanjit kebut lu mata son ngemput hana pike puji pubut ado kucip nak saja. Cina yang menguntung ke melambung ke terjibi. Dalo klima om om pangsa bodong dalo judi. Wa urmoh mata syasyong abe potpot bungung umi harap harap ya pos keter lagi.

adik dan abang tetap lengket. Seperti silap menggedam permen karet, kan menjaga cinta agar tetap awet. Seperti dalam dongeng Romeo Juliet, kan menjaga cinta agar tetap awet. Seperti dalam dongeng Romeo Juliet. Bawang aja enjoy, itu provokator. Kerjanya cuma selalu ngebully. Yang penting adik dengan abang tetap lengket. Seperti silap menggedam permen karet, kan menjaga cinta agar tetap awet. Seperti dalam dongeng Romeo Juliet. So yang sangka, hai adik, sampai terjadilah genyong. Setia lun tan mengerti, tak menjanji bukti hana. Lun cinta si tengok mati, sayangkan si paruh hati, sampai hati aku ini kau perdaya. Kebit hana, lun sangka kamu lagi nyancara. Dikelun di depan mata, adik jamu sanding dua. Bacut emosi, maka jipang kerus tapi bijak betroh, nengin bedah, bek rugoma sakit hati. Yang abang kalan uroyan, saudara kandung sabah ma. Lun harap abang mengerti, cina pei salah sangka. Bacut-bacut ketinggi nama puar lon pike ba abang peturun hati. Aku pun ha nama puale nyan mantang salah pike. Dile hati lon dirawe tak ingin hilang boh hati. Dino de aku berjanji yang begini aku hale. Abang kau mengerti, han mungkin li salah sangka. Ku berjanji tak emosi, darah tinggi han tua raba. Angin hana hujan tiada, badai cinta ku diterpa. Salah sendiri adanya itu semua. Mandum jino halena, hai de saling curiga. Semoga getanya dua bersaling tak percaya. Cintaku hanya satu, adik setuju abang pun oke. Benali rasa ragu, ada terhalang tetap kulingke. Asalkan bersamamu, pegang di syarat apapun itu. sampai janji ini itu. Cukup setia kepadaku, cuma itu semua milikku. Tak perlu engkau ragu, yang kau berlalu hangku lalui. Kaulah pilihan hatiku, pegang janjiku sampai mati. Bukannya aku ragu, mesti kesapu kadang merawi. Bukah I love you katakan oke. Sampai mati.